Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Alam anna man hafadha fi adatihi ala al-adab an-nabawiyah hafidhahu Allah ta'ala min at-ta'addi ila ma wara'aha min al-a'mal wal-akhlaq ar-radiyah. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang yang dalam kebiasaan sehari-hari dia menjaga adab-adab Nabi, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan yang di belakang daripada itu, daripada amalan-amalan dan akhlak yang jelek. Wa hasala 'alal masalih wal manafi' ad-diniyah wa dunyawiyah allati ja'alaha Allah bihikmatihi fi tilkal umur al-'adiyah. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, baik dari segi agamanya ataupun dari segi dunianya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kebaikan dan manfaat tersebut dengan hikmahnya di dalam perkara-perkara kebiasaan sehari-hari tersebut. Wa man sarrahu an takmula lahu al-hurriyah wa taharah min ajnasil hududil basariyah falyaj'al harakatihi wa sakanatihi fi zahirihi wa batinihi madbutatan bil qanun asy-syar'i tabi'atan li isharati syar'i wal 'aqli. Dan barang siapa yang ingin dan senang sempurna kebebasannya dan kesuciannya dari kotoran-kotoran kesenangan manusia, maka hendaknya dia jadikan selalu setiap gerak-geriknya, setiap diamnya, zahir dan batinnya selalu teratur dengan aturan asy-syar'i agama, dan mengikuti selalu isyarat daripada agama dan akal. Wa kaifa ma waqa'a zamul adat ala lisani sufiyah fal maqsud bihi ad-duhur fiha ala muqtada shahwa wal hawa wal istirsal ma ahaduna muhafadhah ala al-adab asy-syar'iyyah. Dan ketika ada celaan daripada kebiasaan sehari-hari yang dikatakan oleh orang-orang sufi, maka yang dimaksud melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan dasar hawa nafsu dan melakukannya terus-menerus tanpa menjaga adab-adab agama. Jadi di sini menjelaskan kepada kita akan pentingnya seseorang menjaga adab dalam kebiasaan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, yang mana adab adalah tata krama, budi pekerti, akhlak yang mulia, dan itu lebih daripada segala-galanya, lebih daripada ibadah kita membaca Al-Quran, ibadah kita zikir, ibadah kita itikaf, ibadah kita membaca istighfar, ibadah kita sholat sunnah. Dengan akhlak, maka An-Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusni khulukihi darajatas sha'im al-kha'im. Sesungguhnya seorang yang mu'min dengan akhlaknya yang mulia, dengan adabnya yang baik, maka kelak di hari kiamat dia akan mengungguli dan sampai kepada derajat orang-orang yang rajin puasanya dan orang-orang yang rajin tahajudnya. padahal dia tidak rajin sholat, tidak rajin juga dia puasa, tapi dia bisa menyamai derajat mereka dengan akhlak yang mulia. Bahkan dalam riwayat yang lain, An-Nabi SAW mengatakan, Asqalu say'in yudha'fil mizan, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling berat nanti ditimbangan amal, dari kebaikan-kebaikan yang akan ditimbang, sebagaimana semua amal manusia akan ditimbang, untuk kita diketahui amal jeleknya lebih berat atau amal kebaikan yang lebih berat. Ya, dikatakan dalam ayat, وَمَنْ فَمَنَّهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Jika seseorang memiliki timbangan yang berat daripada amal kebaikannya, maka dialah nanti kelak orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang terbaik daripada manusia. Dan sebaliknya, jika amalan kebaikannya menjadi ringan, maka dia akan menjadi orang-orang yang nantinya jelek di hari kiamat nantinya. Yang paling berat daripada kebaikan yang diletakkan di timbangan amal, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqan, yang paling dekat nantinya denganku, paling dekat dengan kedudukanku di jannah, di surga. Siapa? Bukan yang paling banyak amalan ini dan amalan itu, tapi ahasinukum akhlaqah, yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya, tata keramanya, berakhlak dengan akhlak yang baik ketika kita bersama guru kita, ketika kita bersama orang tua kita, ketika kita bersama orang yang lebih tua daripada kita, ketika kita bersama saudara-saudara kita yang muslim atau tetangga-tetangga kita yang mereka semuanya punya hak kepada kita semuanya. Kita tunjukkan akhlak yang mulia, kita ketemu dengan mereka dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang ceria, dan kita bantu mereka, dan kita ambil hati mereka, kita senangkan hati mereka. Ini amalan-amalan yang mungkin dianggap sepele oleh manusia, tapi itu adalah amalan yang berat di timbangan amal kita. Itu adalah amalan yang mungkin tidak akan disadari oleh manusia, ternyata amalan tersebut yang malah lebih berat daripada amalan sholat atau amalan mengaji dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, dari pentingnya akhlak, dari pentingnya adab, sampai Allah Subhanahu wa taala ketika memuji nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memuji yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala memuji akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebaikan yang luar biasa. Ibadahnya luar biasa, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, zikirnya luar biasa. Tapi yang paling luar biasa dan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Nabi, wahai Nabi Muhammad, benar-benar di atas budi pekerti dan akhlak yang mulia. Itulah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipuji dan yang disebut adalah akhlaknya. Jadi kadang-kadang kita kurang untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, bahkan kepada orang tua kita, mungkin saudara kita. Kadang kita enggan untuk mencium tangan orang tua kita atau mencium saudara yang lebih tua daripada kita. Kadangnya kita bermuka masam di depan dan di hadapan orang tua kita atau di hadapan orang saudara-saudara kita yang lain, saudara yang muslim. Mungkin kata-kata kita tidak baik, kata kita menyakiti dan menyinggung hati orang lain, merendahkan orang lain. Ini semuanya keluar daripada akhlak, keluar daripada adab, dan itu sesuatu yang paling merugikan seseorang nantinya di hari kiamat. Oleh karena itu, ketika dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana kasira salah wa siyam illa annaha tu'zi jiranaha bilisaniha Ya Rasulullah, ada fulanah perempuan, dia masya Allah banyak sholatnya, banyak tahajudnya, banyak ibadahnya, cuma sayang lidahnya itu suka mengganggu tetangga-tetangganya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Hiya finnar. Kalau begitu dia akan di neraka nantinya. Banyak sholat, banyak puasa ini. Bagaimana tidak banyak sholat, tidak banyak puasa? Berarti yang betul-betul lebih dilihat daripada amalan manusia, akhlaknya yang mulia tersebut. Selain ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini al-adab. Oleh karena itu, tadi dikatakan, kalau kita sudah meremehkan adab, kalau kita sudah meremehkan akhlak, maka kita akan berbuat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kita akan melakukan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mubarak, beliau mengatakan, man tahawana bil adab ukiba bihirmanis sunan. Wa man tahawana bis sunan ukiba bihirmanil faraid, wa man tahawana bil faraid ukiba bihirmanil ma'rifah billah. Jika seseorang meremehkan adab, meremehkan akhlak, maka dia akan jauh atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sudah seseorang jauh daripada melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, maka dia akan jauh daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dia meremehkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diberikan nikmat ma'rifah kepada Allah, nikmat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah yang sesungguhnya. Oleh karena itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masih kecil, masih belum mumayyiz, jadi masih umur 5 tahun, 4 tahun, masih belajar baca. Maka ibunya setiap hari merawatnya, memandikannya, membersihkannya, memakaikan pakaian yang bersih untuk pergi mengaji kepada gurunya. Belajar kepada gurunya, masih kecil. Dan setiap pamitan keluar untuk belajar kepada gurunya, selalu pesan ibunya kepada anaknya, wahai anak, jangan lupa, kamu harus belajar adab, jangan yang lain. Belajar adab itu penting. Belajar akhlak dulu. Jangan belajar ilmu dulu, akhlak dulu pelajari. Ilmu tidak ada manfaatnya tanpa ada adab. Ilmu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada akhlak. Banyak orang berilmu tapi tidak ada adab, tidak ada akhlaknya. Itu ilmu yang tidak bawa keberkahan. Itu ilmu bukan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Imam Malik radhiyallahu ta'ala ketika menjadi guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Malik berpesan kepada muridnya Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris nama beliau, ya Muhammad, ija'al ilmaka milhan wa adabaka daghiqan. Wahai Muhammad, jadikan ilmumu itu seperti garam, dan jadikan akhlakmu dan adabmu itu seperti tepung. Ketika seseorang membuat roti, membuat kue, tepungnya jauh lebih banyak daripada garamnya. Garamnya hanya sedikit. Ya, begitu juga pesan Imam Malik. Kamu tidak perlu banyak belajar ilmu, tapi yang kamu lebih perlukan adalah adab dan akhlakmu. Jadikan akhlak itu lebih penting, lebih mulia daripada ilmumu. Kamu butuh ilmu sedikit, tapi yang lebih kamu butuhkan akhlak, lebih kamu butuhkan adab. Jadi jadikan adab kamu itu seperti tepung banyaknya, dan jadikan ilmu kamu hanya seperti garam sedikit. Tidak apa-apa, ilmu sedikit tapi adab itu yang penting, daripada ilmu banyak tidak ada adabnya. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, di depan dan di hadapan gurunya Imam Malik, beliau hanya menunduk, tidak berani mengangkat suara. Bahkan daripada adabnya Imam Syafi'i kepada gurunya, membuka lembaran buku, lembaran kitab itu dengan pelan-pelan, takut terdengar suara kertas. Apa sih itu mengganggunya, suara kertas tersebut? Tapi karena adab beliau kepada gurunya sampai pelan-pelan. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu jadi orang yang hebat, jadi orang yang bermanfaat dan jadi orang yang bahagia. Dengan apa? Dengan adab. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manahala walidun waladahu afdal min adabin hasan." Ketahuilah, tidak ada orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya yang lebih afdal, lebih mulia daripada mengajarinya adab yang baik, akhlak yang baik. Boleh orang tua mengajari anaknya bahasa Inggris, mengajari anaknya bahasa Arab, mengajari anaknya komputer, mengajari anaknya ilmu ini, ilmu ini, mengajari anaknya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tapi ketahui, tidak ada sesuatu yang lebih baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua mengajarkan kepada anaknya yang lebih daripada mengajarkan kepada anaknya adab yang mulia, akhlak yang mulia. Oleh karena itu, dalam satu hadis, yang hadis ini banyak lafaz hasannya, sanadnya hasan, hasan, anil hasan, anil hasan, anil hasan, anjaddil hasan, anna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Anil hasan, anil hasan, anil hasan, anjaddil hasan, anna ahsanal khalaq, anna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sahal dari Hasan bin Dinar, dari Imam Hasan al-Basri, dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, an jaddil Hasan, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah SAW mengatakan, inna ahsana hasan, yang paling baik di antara yang baik, al khuluqul hasan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, adab yang mulia. Adab yang mulia dalam berinteraksi dengan setiap manusia, setiap orang. Bukan hanya kita beradab dengan orang tertentu, kita tidak beradab dengan orang yang lain. Kita menghormati mungkin sekelompok orang, tapi tidak menghormati kelompok yang lain. Kita menghormati guru kita, tidak menghormati guru yang lain, tidak. Kita hormati semua. Kita muliakan semuanya. Kita berlakukan akhlak yang baik sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdakwah yang lebih banyak bukan dengan pedangnya, bukan dengan perang, tapi lebih banyak dengan akhlaknya yang mulia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan menuju masjid diludahi oleh orang dari atas, dari atap rumahnya, dari atap loteng rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya senyum ketika itu. Dan dua kali diulang, dan sampai tiga kali hari ketiga diulang, Nabi tetap senyum. Kalau kita mungkin akan mengatakan sabar ada batasnya, satu kali iya, tapi kedua kali, ketiga kali ya tidak perlu kita biarkan, harus kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya selalu dibalas dengan senyuman. Di saat hari keempat ternyata tidak ada yang meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada orang yang di sekitarnya, mana orang yang biasa meludahi saya ini, ku sekarang hari ini ku tidak ada. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tersebut sedang sakit. Nabi pulang dari masjid meminta mencari makanan yang ada di rumahnya. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hanya ada makanan kurma. Baik, sediakan makanan kurma tersebut, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa untuk menjenguk orang yang meludahi Nabi. Ini masya Allah, ini kita bisa apa tidak melakukan akhlak seperti ini, meludahi, diludahi ini. Dan siapa beliau ini? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diludahi. Yang meludah siapa? Orang kafir. Diketuk pintunya, man, ana Muhammad. Takut dia. Wah, ini jangan-jangan balas dendam, man. Ditanya, diketuk lagi, Muhammad. Akhirnya terpaksa dibuka. Dan ternyata ana sengaja datang untuk menjenguk kamu, karena ana dengar kamu sedang sakit. Yo, kaget langsung di saat itu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, demi Allah, satu pun di antara teman-temanku yang akrab, yang dekat, tidak ada yang menjenguk aku, tapi engkau terlebih dahulu menjengukku. Dan saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah SAW, Rasul Islam. Ini contoh kecil, sedikit cerita daripada akhlak Nabi SAW. Walau fabi rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fadhan halidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sifat kasih sayang dan sifat lembut kepada Rasul terhadap manusia di sekitarnya, walaupun kepada orang kafir sendiri. Maka andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sifat yang kasar, tidak punya akhlak, tidak punya adab, lam faddu min haulik, mereka akan lari. Mereka akan tidak enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Menunjukkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi SAW kebanyakan dengan akhlak yang mulia. Itulah yang menjadi kunci sukses dakwah Nabi SAW. Wajadilhum bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Dengan akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan, inna ahsan hasan khuluqul hasan. Ajarkan semenjak dini anak-anak kita untuk berakhlak. Khususnya berakhlak dengan kepada yang lebih mulia, yang lebih tua. Adatus salaf, qaidatus salaf, sebagaimana dikatakan oleh Abu Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas, qaidatus salaf selalu mendahulukan dan selalu menghormati orang yang lebih tua daripada dia dalam hal apapun, kecuali tiga hal. Selain tiga hal, selalu orang yang lebih tua didahulukan dalam berdoa, orang tua yang didahulukan dalam memulai makan, orang tua lebih didahulukan. Tidak mereka memulai makan kecuali yang lebih tua dahulu untuk mulai makan. Dalam majelis ketika acara, orang tua ditaruh di depan. Dalam berjalan, orang tua ya didahulukan untuk berjalan, mereka yang lebih muda di belakangnya. Dan seterusnya. Illa kecuali cuma tiga hal. Kecuali tiga keadaan. Pertama, fil imamah. Ketika menjadi imam, maka siapa yang menjadi imam, siapa yang lebih faqih, siapa yang lebih alim, yang lebih banyak ilmunya, maka dia menjadi imam walaupun dia lebih muda daripada yang lainnya. Dan kedua, dalam memberi fatwa tentunya, siapa yang lebih luas ilmunya walaupun tidak lebih tua, dialah yang lebih didahulukan untuk memberikan fatwa. Dan juga kedua dan ketiga, fitadris, dalam mengajar. Siapapun yang punya ilmu untuk mengajar, maka dia tidak dianggap golil adab, tidak dianggap su'ul adab. Memang semestinya orang yang punya ilmu memberikan ilmunya dengan mengajar, walaupun dia lebih muda daripada orang yang diajarkan. Dan orang yang diajarkan pun yang lebih tua, jangan gengsi, jangan malu untuk belajar kepada orang yang lebih muda. La isnan la yata'allaman, dua orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa mendapatkan tidak bisa belajar. Siapa itu? Mustahyin wa mustakbir. Satu, orang yang punya sifat malu. Malu mau belajar, malu mau ke masjid, malu mau ke musholah, malu mau ke majelis, mau hadir majelis ini, malu mau hadir konser, tidak malu mau hadir dandutan, tidak malu keliling di alun-alun, tidak malu keliling, kok giliran ke hadir majelis, kok malu, gimana? Ya, dia apa yang akan dia katakan kepada Rasulullah SAW nantinya? Ya, ketika seorang mempunyai sifat malu, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Begitu juga yang kedua, orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Ya, orang yang sombong merasa dia lebih mulia daripada yang lain, sehingga dia tidak mau belajar dengan orang lain tersebut karena sifat sombongnya. Ini tidak bisa belajar. Nah, selain tiga hal tadi, mereka lebih mendahulukan orang yang lebih tua. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, ma akrama syabun syaikhan li sinnih illa qayyadallahu man yukrimuhu inda sinnih. Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang tua li sinnih, karena tuanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menakdirkan dia akan dihormati orang-orang yang muda di saat nantinya dia tua. Dan ini menunjukkan bisharah, menunjukkan akan adanya kabar gembira bagi orang yang menghormati orang tua. Orang yang menghormati tua, orang tua, berarti akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadi tua. Tidak mati meninggal dalam keadaan muda. Kenapa? Karena Allah mengatakan akan diberi balasan, dia akan dihormati oleh orang muda di saat nantinya dia tua. Berarti dia akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggal dalam keadaan tua dan di saat tua dia akan dihormati oleh orang-orang yang muda di saat itu. Nih, kita lihat cerita Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika suatu waktu mau pergi ke masjid, waktu itu sholat subuh, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal. Bahkan ketika Imam Ali bin Abi Thalib yang termasuk pertama kali masuk Islam, hanya berdua sholat berdama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaatan, walaupun itu bukan sholat lima waktu, berjamaah. Maka di situ Imam Ali bergegas untuk menuju ke masjid. Di saat di tengah jalan, Imam Ali melihat orang yang tua, yang mana jalannya, namanya orang tua, jalannya pakai tongkat pelan. Maka di situ Imam Ali tidak bisa mendahului orang tua tersebut untuk pergi ke masjid. Dia berjalan di belakangnya sabar untuk menjaga akhlak dan adab kepada orang tua tersebut. Sampai masjid, ternyata di masjid sebenarnya sudah hampir keluar waktu sholat subuh. Bukan hampir selesai sholat berjamaahnya, tapi sebenarnya hampir keluar. Waktu sholat subuh ini sudah mepet. Tapi begitu adabnya Imam Ali sampai tidak mau mendahului orang tua tersebut. Jadi nunjukkan bagaimana pelannya orang tua tersebut ketika berjalan. Tapi apa yang terjadi di masjid? Ternyata Nabi SAW ketika rokaat pertama, di saat beliau ruku, Nabi SAW berusaha untuk mengangkat punggungnya untuk iktidal, tapi tidak bisa. Ditahan dengan sayapnya Jibril atas perintah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha untuk bangun dari ruku, tidak bisa. Jadi lama Nabi ruku. Untuk apa? Menunggu Imam Ali. Dan Imam Ali ketika sampai di masjid mendapatkan rakaat pertama, dia langsung takbir dan mendapatkan ruku, langsung dia senang, alhamdulillah. Makanya langsung di saat itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk merubah kalimat untuk pindah dari rukun ke rukun yang lain dengan kata sami Allahu liman hamidah. Padahal awalnya juga Allah Akbar. Setiap pindah dari rukun ke rukun semuanya Allahu Akbar. Kan cuma sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Kenapa? Dari semenjak itu sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang mengucapkan hamdalah. Siapa yang mengucapkan hamdalah ketika itu? Imam Ali bin Abi Thalib mengucapkan alhamdulillah. Ana mendapatkan sholat berjamaah. Ternyata ana tidak ketinggalan sholat berjamaah. Dan itu yang dicari oleh Imam Ali. Susah kalau dia ketinggalan sholat berjamaah. Bukan seperti kita. Ketinggalan sholat berjamaah, tidak ada apa-apa yang terjadi. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, suatu beliau meninggal putranya, wafat anaknya, beliau dijenguk oleh orang-orang. Apa yang dikatakan oleh Habib Umar Al-Attas kepada mereka yang menyelawat untuk wafatnya, meninggalnya anaknya? Ente ini celaka. Kenapa? Kok kalian semuanya datang nyelawat karena akan dapat musibah meninggalnya dan wafatnya anak punya anak? Kenapa kalau misalnya anak ketinggalan sholat berjamaah, tidak ada di antara kalian mungkin datang menyelawat? Padahal ketinggalan sholat berjamaah itu musibahnya lebih besar daripada meninggalnya dan wafatnya anaknya sendiri yang tercinta. Jadi kalau zaman-zaman dahulu, salaf-salaf dahulu, itu bukan anak atau seseorang meninggal kemudian nyelawat, tidak. Yang ketinggalan sholat berjamaah itu nyelawat. Orang datang, ya Allah musibah itu ya, ketinggalan sholat berjamaah, didatangi. Bahkan bukan hanya sholat berjamaah, takbiratul ihram dengan imam. Jadi tidak mendapatkan sholat berjamaah dari awal artinya. Itu nyelawatnya 3 hari. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, nyelawatnya itu sampai 7 hari. Orang berdatangan tiap hari. Adamallah ajrakum. Mudah-mudahan kamu digantikan pahala yang besar. Kamu dapat musibah. Ketinggal. Ya Allah, seperti itu. Kita seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah ada. Ada anak yang masih ketahui. Ada daripada teman anak yang menjaga sholat berjamaah luar biasa. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dari kecilnya. Sampai dia suatu waktu musafir sendirian, tidak ada teman yang diajak untuk sholat berjamaah. Dia ajak tugas pom bensin berhenti. Hey, mau tidak uang 100 ribu? Mau. Nanti sholat berjamaah sama anak. Wah, bayar uang 100 ribu. Tapi artinya kecil 100 ribu kalau kita tahu harga dan nilai daripada fadilah sholat berjamaah. Ya, oleh karena itu kadang-kadang orang menganggap musibah dunia itu besar, tapi tidak menganggap musibah agama, musibah akhirat itu tidak dianggap besar. Tidak lain apa, karena hatinya sudah selalu dunia yang dipikirkan, selalu dunia-dunia. Orang mereka, orang-orang dahulu, misalnya mereka pun punya harta, mereka pun punya uang, mereka punya rezeki yang banyak, yang luas, tapi itu hanya sebatas di tangan mereka. Abu Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru Habib Umar bin Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Atas Sahibu Ratib, punya 1000 kuda, rumah mewah, karena dagangnya, ya, dagangnya dia lancar, rezekinya luas, dia punya kebun kurma luas. Jadi kalau menjual kebun kurmanya ini dengan harga yang mahal, dan orang tetap membeli. Kenapa? Karena kepingin barokahnya. Orang yang sakit kalau makan kurmanya beliau ini jadi sembuh. Jadi walaupun dijual dengan harga berapapun akan dibeli. Sampai pernah dijual satu biji kurma dijual dengan 1 dinar. Jadi 1 dinar mungkin 500 ribuan sekarang. Kita mau beli 1 biji kurma, tidak mungkin. Nah, kenapa mereka membelinya? Kenapa kok Allah SWT memberikan rezeki? Bukan dia beliau ini cinta kepada dunia, tapi dunia yang datang kepada beliau. Dan beliau mengatakan ketika ada seseorang yang bertamu dan melihat kemewahan rumahnya, melihat kendaraan, kuda-kuda yang banyak berjejer, masa ini orang soleh? Masa ini orang wali min awliya'illah? Dalam hati berkata. Ketika dibuka pintunya, belum ngomong apa-apa langsung dikasaf, ya fulan, kenapa kamu mengatakan begini-begini dalam hatimu? Demi Allah, ketahuilah bahwa semua hartaku ini jika semuanya binasa, sedikit pun rambut yang ada di badanku tidak bergerak dan aku tidak bersedih. Itu dunia. Kalau kita kehilangan uang 1 juta, kira-kira bagaimana? Setiap anda susah. Berarti kita ini cinta dunia. Kalau mereka enggak, tangan di tangan aja, tidak di hati mereka. Mau datang dunia, tidak datang, atau hilang pergi dunia, sama aja. Itu mereka betul-betul yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamissalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang mereka berdagang, mereka jual beli, mereka mencari rezeki. Tapi perdagangan mereka, perniagaan mereka, transaksi mereka tidak membuat mereka itu lupa daripada mengingat Allah. Zikir kepada Allah tidak lupa, ibadah kepada Allah tidak lupa, salat iqamis salat, itaiz zakat, zakatnya dikeluarkan. Itu mereka, dan mereka selalu takut di hari yang semuanya nanti mereka manusia akan ketakutan, hati manusia, data manusia ketakutan. Di hari apa? Di hari kiamat. Wal tandur nafsun ma qaddamat lihat, hendaknya setiap jiwa melihat kepada dirinya apa sudah siap menghadapi hari tersebut, hari esok tersebut. Inilah yang kita katakan tadi, menghormati yang lebih tua. Rasulullah SAW tadi mengatakan, ma akhama sabun syekhan li sinni illa qayyadallahu man yukrimuhu inda sinni. Ya, contoh dari Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi apapun atau kita melakukan apapun, kita kembalikan semuanya kepada dasar syariat, kepada dasar agama. Sebagaimana dikatakan tadi dalam kitab, semua gerakan kita, semua tingkah laku kita, semua diam kita, kembalikan kepada agama. Jangan kembalikan kepada akal kita. Kadang-kadang kita kembalikan kepada ini akal, ini tidak baik menurut akal kita, menurut akal manusia. Emang yang menciptakan akal itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa lebih baik daripada Allah. Termasuk ya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, dianggap tidak perlu sekarang, zaman sekarang bukan zaman dahulu. Hukum-hukum di Qur'an itu ya tidak lebih baik daripada hukum konstitusi, ya kan? Hukum negara yang dianggap lebih tinggi. Ini kalimat yang bisa membuat orang tersebut murtad keluar dari agama Islam karena merendahkan Al-Quran. Al-Quran tetap berlaku apa yang ada di dalamnya sampai hari kiamat. Dan tetap sesuai dengan zaman setiap zaman. Mau zaman sekarang, mau zaman dahulu, sampai zaman akhir pun tetap Al-Quran itu sesuai. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa, wah ini tidak sesuai, ini tidak cocok. Ini akal manusia yang mengatakan seperti itu. Manusia akalnya, akal yang rendah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akal makhluk semuanya ini dari satu akal. Yang Allah menciptakan seluruhnya 100 akal. Satu akal dibagi-bagi kepada semua makhluk. 99 akal Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kekasihnya Rasulullah s.a.w. Jadi tetap apa yang diturunkan oleh Allah daripada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik. Kadang-kadang kita dengar, oh hukum mati yang ada dalam Islam, itu tidak baik, itu tidak sesuai, itu tidak ada hak azali manusia. Loh, sekarang kalau tidak dihukum mati, malah banyak pembunuhan. Wafil gisasi hayatun, hayatun, kehidupan. Kalau kita melaksanakan gisos, orang akan takut untuk membunuh orang lain. Sekarang mana? Orang membunuh hanya di penjara 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tetap banyak pembunuhan di mana-mana. Belum nanti dikurangi, dapat remisi, remisi, remisi tiap tahun. Ujung-ujungnya 4 tahun, 5 tahun. Ya, pembunuhan di mana-mana. Al-Gatal Al-Harad yang intasar fi ayy makan. Dan itu tanda hari kiamat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, akan banyak nantinya pembunuhan. Setiap orang mudah membunuh orang lain. Sekarang kan bom bunuh diri, bunuh sesama muslim, bunuh sesama saudaranya. Gampang membunuh. Dan itu alamat akhir zaman seperti itu. Ya. Dan ini akibat karena apa? Tidak menjalankan syariat. Tidak menjalankan hukum Allah SWT. Ya. Dalam warisan misalnya, yang laki-laki bagiannya lebih banyak daripada perempuan. Wow, hukum negara tidak, harus sama. Ya, karena itu hak azali manusia, tidak boleh dilebihkan. Tetap kita katakan hukum Allah. Allah yang lebih tahu, bukan kita. Sudah banyak berapa hikmah, mau kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, tidak harus. Apa sih kok hikmahnya begini hukum Allah SWT? Tujuannya apa? Mau kita tahu hikmahnya, tidak tahu, harus kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu tidak tahu. Dan banyak ibadah-ibadah, aturan Allah, aturan agama yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Seperti kita wudu aja. Ketika kita kentut keluar angin, kita wudu. Yang kita basuh yang mana? Wajah kita, tangan, kepala, kaki. Loh, belakang kok tidak dibasuh? Mestinya kalau menurut akal, tempat keluarnya angin itu yang dibasuh, yang dibersihkan. Ini tidak masuk akal ajaran ini. Apa berarti kita tinggalkan ajaran wudu? Sekarang misalnya orang sholat menghadap kiblat. Kenapa kita harus menghadap kiblat? Apa Allah berarti ada di kiblat? Allah tidak ada di kiblat. Ya, kita tidak tahu hikmahnya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu hikmahnya. Tawaf haji itu, muter-muter Ka'bah 7 kali. Wah, apa muter-muter gitu? Apa sih hikmahnya muter-muter? Tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, itu hukum Allah. Kita lempar jumrah ketika haji. Apa yang dilempar? Sumur kecil aja dilempar sumur. Kalau orang bukan Islam, bukan mukmin, tidak percaya dengan agama Islam, kan akan ditertawai. Ini apa ini? Kok ajaran lempar-lempar orang cuma sampai mati-mati kan berebutan itu, berdesak-desakan itu. Dan kan cuma hanya untuk melaksanakan ibadah jumrah, melempar jumrah. Ya. Hikmahnya apa? Mau tahu hikmah, tidak tahu hikmah, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah jelas hikmahnya banyak, ya seperti kita, kenapa sih kok najis muhallabah? Najis terkena anjing atau babi harus dengan turab, harus pakai tanah. Mungkin dahulu sebelum terlihat hikmahnya, orang akan mengatakan iya, buat apa sih, apa manfaatnya? Tapi sekarang sudah diadakan penelitian, ternyata dalam anjing dan babi, khusus dua hewan ini, punya kuman-kuman, ada zat-zat yang tidak bisa mati kuman tersebut, zat tersebut kecuali dengan tanah. Baru terlihat hikmahnya. Kenapa kok dianjurkan ketika berpuasa, kok dianjurkan makan kurma, dan ada kurma yang manis-manis? Dahulu mungkin orang sudah melaksanakan aja itu sunnah, itu ajaran Islam, ajaran syariat. Tapi ternyata sekarang mereka tahu hikmahnya. Karena orang yang puasa itu pandangannya akan berkurang, pandangan mata akan berkurang, tenaga berkurang, akan kembali normal dengan makan manis-manisan. Dan termasuk yang paling manis adalah kurma. Ini contoh, dan banyak lagi semua syariat yang tampak hikmahnya itu banyak sekali. Tapi tidak harus kita tahu hikmah atau tidak ada hikmahnya, manfaat atau tidak ada manfaat. Yang penting selama itu datangnya dari Allah, selama itu datangnya dari Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa aswayna. Kita dengar tapi kita langgar. Kita dengar ini sunnah, kita dengar ini akhlak yang mulia, kita dengar ini hukum wajib tapi kita langgar. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat ya, kita semuanya mukallafun. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini mukallafun. Apa artinya mukallaf? Kita ada aturan, ini wajib harus dilakukan, ini haram tidak boleh dilakukan. Ini mukallaf, masing-masing semuanya di antara kita mukallaf, yang nantinya kelak di hari kiamat akan diadili oleh Allah. Yang mengadili langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil pengadilan aja di dunia kita susah, apalagi di situ nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, adab yang mulia, diberikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayat untuk kita berbakti kepada orang tua kita, guru kita, berbakti kepada manusia, saudara-saudara kita yang muslimin, saudara-saudara kita yang seagama dan seiman. Semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, dalam keadaan diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dirubah iman kita, jangan sampai dirubah Islam kita, bahkan dikuatkan, bahkan terus istiqamah, dan sampai juga keturunan kita, anak cucu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinia hukunia sholihah jami'a syamilah li khairi dunia wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.